Tanda bagi umat untuk sholat. Ku berwudu, bersihkan diri menghadap Ilahi. Dengan sholat tentramkan hati, tulus untuk jalankan kewajiban padamu. Di dalam sholat ku rasa dekatmu, ku curahkan isi hati, kau limpahkan berkah padaku, ya Allah. Bahkan